المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. Wanita yang ditalak tiga tidak mendapatkan nafkah. Ya, wanita atau istri yang sudah ditalak tiga, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Sebelum kita masuk ke bab yang keenam ini, untuk bab yang kelima yang telah kita selesaikan pekan yang lalu, untuk hadis-hadis yang cukup panjang, dari setiap hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dijelaskan oleh Imam Nawawi ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut. Dan ini dalam terjemahan ini terdapat pada halaman 333 sampai halaman berikutnya, 334, akhir dari bab yang kelima. Di awal halaman 333 itu, di dalam hadis-hadis di atas, yaitu hadis Umar bin Khattab, kasus problem yang terjadi di rumah tangga Nabi. Nabi diisukan menceraikan semua istrinya, dan pada kenyataannya Nabi SAW bersumpah tidak menggauli istrinya selama satu bulan. Dan hadis-hadis tersebut ada beberapa faedah yang bisa diambil. Di sini sekitar 19 faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Salah satunya atau diantaranya, seorang pemimpin atau hakim dan sebagainya boleh menutup diri sementara waktu karena kebutuhan mereka yang sangat penting. Maksudnya dari yang pertama ini adalah adanya penjaga yang menjaga rumah pemimpin sehingga tidak sembarangan orang masuk. Ya, tidak sembarangan orang masuk, dan ada kalanya pemimpin dibolehkan untuk menggunakan jasa ini, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW di waktu dia melakukan ilak kepada istri-istrinya, bersumpah untuk dia tidak mendekati mereka selama satu bulan, maka dia berdiam di rumah khususnya dan dia meletakkan penjaga di depan. Namanya siapa? Rabah, seorang budak hitam, kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bolehnya perbuatan yang seperti ini dilakukan oleh pemimpin bila mana membutuhkan. Kemudian juga nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4, bolehnya mengulang-ulangi permintaan izin bila belum diizinkan, seperti yang dilakukan oleh Umar. Dia memanggil Rabah, mintakan saya izin. Kemudian Rabah melihat, menengok ke dalam, kemudian dia kembali melihat kepada Umar dan tanpa ada jawaban. Kemudian Umar merasa tidak ada jawaban, mengulangi kembali sampai tiga kali, dan bahkan di kali yang ketiga dia keraskan suaranya. Dia mengatakan kepada Rabah, saya menduga Nabi SAW merasa kedatangan saya ini untuk membela Hafsah. Lalu Umar mengatakan, kalau sekiranya Nabi memerintahkan saya untuk memenggal leher Hafsah, maka saya lakukan. Ini menunjukkan dia datang bukan untuk membela Hafsah, tetapi untuk menghiburnya, untuk mengetahui apakah Nabi benar-benar dalam keadaan bersedih, untuk dihibur oleh beliau. Dan beliau pun menghibur Nabi dan membuat Nabi tertawa karena hal-hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Itu faedah yang keempat. Terus nomor 7, ya, kondisi Nabi. Nomor 6 sebelumnya, ini sangat penting sekali, cara seseorang memberi hukuman kepada anaknya kecil maupun besar, dan juga anak perempuan yang telah menikah. Ini bolehnya memberikan hukuman kepada anak walaupun dia sudah menikah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Kedua-duanya kalau dalam bahasa saya mencubit, Ya, tetapi dalam bahasa Arabnya menusuk dengan jari. Ya. Badan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dilakukan oleh Abu Bakar, sementara Hafsah dilakukan oleh Umar. Kedua-duanya menghukum anak mereka padahal anaknya sudah merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti boleh untuk mengarahkan dan menasihati atau memberikan pelajaran kepada, hukuman kepada anak walaupun dia sudah merupakan istri orang, kalau dia seandainya melakukan kesalahan kepada suaminya. Jadi terus dipantau, bukan membela, tetapi terus dipantau dan diluruskan kesalahan-kesalahan seorang anak kepada suaminya. Kemudian yang tadi, yang ke 7 itu, kondisi Nabi SAW yang mengurangi kesibukan duniawi dan zuhud terhadapnya. Saya membaca bahasa Arab dan saya membaca terjemahan, saya terasa tidak terlalu menunjam terjemahannya kepada, tidak sesuai dengan apa yang, artinya tidak seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam bahasa Arabnya. Jadi di sini Nabi SAW meninggalkan dunia seperti yang dilihat oleh Umar, apa yang ada di rumah Nabi SAW, apa yang ada di rumah Nabi yang tidak menjanjikan kesenangan duniawi. Ya. Ya, ini kondisi Nabi SAW yang mengurangi kesibukan duniawi dan zuhud terhadapnya. Kesibukan duniawi bukan hanya pada kesibukan, apa-apa yang berunsur dunia yang membuat dia membuktikan, menampakkan bahwasanya dia benar-benar ingin mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya di rumahnya. Ya, sementara di rumah Nabi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kebutuhan-kebutuhan pokok pun tidak ada. Yang hanya yang dilihat oleh Umar ketika itu hanya beberapa genggam gandum. Terhitung sekitar satu sok. Satu sok itu sekitar 4 genggam. Satu sok itu, karena satu sok itu 4 mud. Mud itu 2 genggam, satu genggam 2 belah tangan kita. Nah, 4 kali itu satu sok. Ya, satu sok. Itu yang dia dapatkan di rumah Nabi SAW. Kemudian ada lemari. Ada lemari yang kuras itu ternyata lemari yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Ada lemari tempat pakaian atau tempat menyimpan sesuatu. Kemudian ada kulit yang belum selesai disamak untuk tempat air. Ya. Itulah yang ada di rumah Nabi yang membuat Umar bin Khattab menangis. Begitu tersentuh dan terharu melihat kondisi Nabi dalam urusan dunia. Dan dia membanding-bandingkan saat itu Kaisar dengan Kisra, penguasa Romawi dan penguasa Persia, benar-benar bertolak belakang dengan keadaan Nabi SAW. Sementara Nabi kekasih Allah. Dan Nabi mengatakan ketika itu, apakah engkau tidak ingin, wahai Umar, mereka mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat? Atau dalam riwayat yang lain yang juga telah kita pelajari, apakah engkau tidak suka bahwasanya mereka sudah diberikan kenikmatan di dunia ini saja, sementara kita akan diberikan nikmat akhirat? Kenapa kita ingin mengejar kenikmatan dunia yang sementara dan kenikmatannya itu pun semu? Kenikmatan dunia ini semu. Ya. Kalau kita mengatakan harta itu nikmat, tetapi tidak semua orang yang berharta merasakan nikmat harta. Taruhlah kita tahu bahwasanya jabatan itu nikmat, tetapi kita tahu bahwasanya banyak orang yang punya jabatan itu justru mendapatkan bencana. Taruhlah kita mengetahui bahwasanya orang yang punya anak itu nikmat, tetapi tidak semua orang punya anak merasakan kenikmatan anak. Tetapi akhirat kalau sudah nikmat, mutlak kenikmatannya yang tidak ada lagi kesusahan, tidak ada kesedihan. Ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan banyak lagi faedah-faedah yang mungkin layak untuk kita baca, untuk sekedar meletakkan, mengingat apa yang telah kita baca dari kisah Umar bin Khattab dalam bab yang kelima yang telah kita selesaikan. Baik, kita masuk ke bab yang keenam. Seperti tadi, bab wanita yang ditalak 3 tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kalau talak 1 masih seorang istri yang harus ditempatkan di tempat tinggal, diberikan tempat tinggal, diberikan nafkah, ya, karena statusnya tetap seorang istri. Talak 2 pun demikian. Tetapi kalau sudah talak 3, maka tidak berhak mendapatkan apa-apa dari suaminya. Ya. Bab istri yang ditalak tiga tidak mendapatkan nafkah. Kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis pertama nomor berapa? 3618. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah ibn Yazid maula al-Aswad ibn Sufyan an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Fatimah binti Qais. Garis bawahi Fatimah binti Qais ini sahabat wanita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Fatimah binti Qais, perempuan Fatimah binti Qais, dia yang bercerita kepada kita radhiyallahu ta'ala anha, anna Aba Amrin ibna Hafsin, suaminya Aba Amr ibna Hafs, talaqahal battata, telah menceraikan dia dengan cerai habis. Telah menceraikan dia cerai habis, artinya cerai putus habis. Wa huwa ghaibun, sementara untuk cerai yang albatta ini, cerai putus habis ini, suaminya ghaib, artinya tidak di rumah tetapi mengutus wakilnya. Ini menunjukkan bolehnya menceraikan dengan tidak berhadap-hadapan. Makanya ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan SMS, jatuh talak. Jatuh talak. Makanya berhati-hati. Tetapi tentu pengadilan agama atau yang menetapkan ini harus berhati-hati. Karena apalagi kalau sekarang di masa kita untuk menetapkan apa benar itu SMS dari suaminya atau tidak. Ya. Atau orang lain yang ingin merusak, diambilnya HP suaminya, ditulisnya, kemudian kirimkannya kepada suami, kepada istrinya. Ya, ini yang harus diketahui. Kalau andainya suaminya ketika ditanya benarkah itu SMS dari dia, dia mengakui benar, maka jatuh talak. Walaupun dia tidak ada dan tidak hadir di hadapan istrinya ketika dia menjatuhkan talak, dan bahkan melalui media yang lain seperti SMS. Wa huwa ghaibun, suaminya ketika itu tidak berada dengan dekatnya, fa arsala ilaiha wakilahu, maka dia suaminya ini mengirimkan kepada Fatimah binti Qais wakilnya. Setelah cerai untuk talak yang tadi telah putus habis, yang tidak ada lagi bisa rujuk, seperti biasa kalau talak satu, talak dua, maka sang suami harus memberikan nafkah. Abu Amr bin Hafs, sang suami ini ketika talak putus habis tadi tetap mengirimkan nafkah melalui wakilnya. Ya, fa arsala ilaiha wakilahu bisyairin fasakhitathu. Datang wakilnya membawakan gandum sebagai nafkah kepada Fatimah binti Qais, tetapi justru Fatimah tidak menerimanya dan bahkan memurkainya, memarahi. Faqal, maka mendapatkan berita bahwasanya sang istri menolak dan memurkai, ia berkata sang suami, wallahi malaki alaina min syai. Ya, kata si Abu Amr bin Hafs, demi Allah, sesungguhnya kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi dari kami, dari saya. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika la. Maka Fatimah binti Qais datang mengadu kepada Nabi tentang ucapan suaminya, ya, yang bersumpah untuk tidak memberikan apa-apa kepada dia. Faqal, maka Nabi SAW pun memutuskan, laisa laki alaihi nafaqah. Benar, tidaklah kamu berhak mendapatkan nafkah darinya. Kata Nabi kepada Fatimah binti Qais. Jadi itu hukumnya. Dari situ dalilnya. Karena dia sudah dicerai habis, cerai putus yang tidak ada rujuk lagi, maka Nabi SAW mengatakan, engkau tidak berhak mendapatkan nafkah dari suamimu lagi. Laisa laki alaihi nafaqah. Lalu Nabi SAW mengatakan, memerintahkan, fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Karena dia tetap harus punya iddah, harus melalui masa iddahnya, dan dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal lagi karena sudah cerai habis. Lalu Fatimah binti Qais diperintahkan oleh Nabi untuk melalui masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Ya, untuk melalui masa iddahnya di rumah siapa? Ummu Syarik. Ummu Syarik ini seorang wanita terkenal dan sudah tua, berpengalaman, bijaksana, orang menyukainya dan orang selalu datang ke rumahnya memintakan nasihat-nasihat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu Nabi SAW suruh dia untuk menghabiskan masa iddah di rumah Ummu Syarik. Thumma qal. Kemudian Nabi SAW teringat dengan kondisi Ummu Syarik ini. Setelah dia suruh, kemudian dia Nabi SAW teringat sesuatu tentang Ummu Syarik. Kata Nabi, thumma qal, tilkam ra'atun yaghshaha ashabi. Oh, Ummu Syarik itu ternyata wanita yang selalu didatangi oleh orang banyak, termasuk laki-laki. Ya, untuk hal-hal kebutuhan-kebutuhan. Ya, makanya Nabi SAW tidak jadi memerintahkan Fatimah untuk melalui masa iddahnya di rumah Ummu Syarik, karena banyak Ummu Syarik ini rumahnya selalu dikunjungi oleh orang-orang banyak, didatangi oleh orang, sehingga dikhawatirkan Fatimah akan bersentuhan, akan berhadap-hadapan, akan bergaul dengan orang banyak. Maka Nabi SAW perintahkan dia, i'taddi inda bini ummi maktum. Lalulah masa iddahmu di rumah siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Maktum ini buta, dan dia yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata al-a'ma dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Al-a'ma itu orang yang buta, yang dimaksud dengan orang buta ini menurut kesepakatan ahli tafsir dia ini Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala. Karena dia buta, maka Nabi SAW memilih tempat Fatimah binti Qais untuk melewati masa iddah di rumah beliau ini. Ya, tinggallah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum, fa innahu rajulun a'ma. Sungguhnya dia itu seorang laki-laki yang buta. Tada'ina thiyabaki. Kalau kamu di sana tidak ada masalah kamu berpakaian ala kadarnya, karena dia tidak melihatmu. Ya. Ya, di rumahmu kamu tinggal, tapi tentu diberitahukan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya, karena dia seorang laki-laki yang buta, maka kamu boleh tinggal di rumahnya, tapi tidak mungkin bertidur di satu tempat tidur. Nah, tetapi melalui masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum di kamar yang lain. Ya. Kemudian selesai. Untuk sementara tentang permasalahan Fatimah binti Qais ini, dia tidak lagi berhak mendapatkan tempat tinggal dari suami yang telah menceraikan habis, putus. Maka dia disuruh oleh Nabi SAW pertama kali untuk melalui masa iddah di rumah Ummu Syarik. Ternyata di sana banyak orang. Akhirnya diperintahkan untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena orang memang tidak akan mungkin datang ke rumahnya. Kalaupun datang tentu tidak, jarang sekali. Maka di situ diperintahkan Fatimah ini oleh Nabi untuk melalui masa iddah. Kata pertama, walaupun dia laki-laki yang bukan mahram, tetapi dia buta. Dia buta dan tentu juga tidak akan tidur dekat, berdekatan, tidur di tempat yang lain dalam rumah tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berpesan kepada Fatimah, فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِ. Nanti kalau sudah habis masa iddahmu, maka beritahukan saya. Ya. Diberi bahwasanya dia sudah habis masa iddah. Ini diminta oleh Nabi untuk memberitahukan kepada Nabi SAW. Qalat, kata Fatimah bercerita, falamma halaltu, setelah saya sudah selesai masa iddah, Maksudnya halal. Halal artinya sudah sah untuk menikah lagi. Ya, sudah boleh untuk menikah lagi. Zakartu lahu, setelah saya habis masa iddah, maka saya sampaikan kepada Nabi bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, nah ini janda yang diminati oleh orang banyak. Ya, baru saja selesai dari masa iddahnya sudah ada yang meminang. Ya. Ya, kata Fatimah binti Qais, setelah selesai masa iddah memberitakan kepada Nabi bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ini orang besar. Ya. Kemudian Aba Jaham, seorang orang yang lain, dua laki-laki yang lain, laki-laki yang lain, khatabani, telah melamar saya. Jadi habis masa iddah tiba orang meminang. Ya. Abu Sufyan lagi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang kedua Abu Jaham. Faqala Rasulullah SAW, jadi maksud dari Fatimah menyampaikan itu kepada Nabi meminta pendapat. Boleh untuk meminta pendapat dalam hal ini kepada siapa, kepada orang yang kita anggap bisa memberikan pendapat. Maka itu yang dilakukan oleh Fatimah. Lalu Nabi SAW bersabda, amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidaklah meletakkan tongkatnya dari atas pundaknya. Ya. Nah, selalu begini tongkatnya itu. Para ulama menjelaskan tentang makna dari ucapan Nabi ini. Ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, dia tidak meletakkan tongkat dari atas pundaknya, artinya selalu bersafar. Biasanya orang musafir dulu membawa tongkat. Selalu bersafar, orang yang suka bersafar, traveling, ya, kemana-mana pergi, jalan-jalan. Sehingga mungkin akan melalaikan kewajibannya kepada istrinya. Yang kedua maknanya adalah sering memukul. Ini yang lebih masyhur dari penjelasan makna kata-kata ini. Tidak meletakkan tongkat dari atas pundaknya, selalu di atas untuk memukul. Ya, ini makna kedua dari ucapan Nabi SAW ini. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, fasu'luqun la malalah. Maka dia apa artinya? Tidak punya harta, su'luq miskin. Ya. Su'luq kalau di sini apa artinya? Ya. Miskin, su'luq miskin dan tidak punya harta. Tidak punya harta. Ini sebelum jadi khalifah, karena masa Nabi, yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu hidup dalam kekurangan. Fasu'luqun la malalah, maka dia miskin tidak punya harta. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri juga harus menilai masalah, harus mempertimbangkan masalah pekerjaan suaminya. Dan ini bukan menanamkan sifat materia yang suka materi. Kalau seandainya tanya apa pekerjaanmu, bagaimana ini masalah harta, dituduh masalah orangnya mengedepankan materi. Nabi SAW tekankan itu dan bahkan menganjurkan untuk tidak menerima pinangan Muawiyah karena ini tidak dimilikinya. Fasu'luqun la malalah. Lalu Nabi SAW tawarkan kepada Fatimah orang yang lain, laki-laki yang lain. Angkihi Usamah ibn Zaid. Angkihi Usamah ibn Zaid. Nikahilah atau terimalah nikahnya, nikah siapa? Usamah ibn Zaid. Ya, cucu angkat Nabi SAW. Karena ayahnya Zaid bin Haritha anak angkatnya. Mantan anak angkat Nabi. Dan bahkan kedua-duanya sangat disayang oleh Nabi. Para Imam Bukhari menukilkan perkataan orang-orang ketika itu, Usama ini gelarnya Hibbu, kesayangan Nabi. Hibbu Nabi SAW wa banu Hibbihi, kesayangan Nabi dan anak kesayangan Nabi, yaitu anak dari Usama, dari Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha kesayangan Nabi, Usama anaknya pun disayangi oleh Nabi SAW. Ini yang ditawarkan oleh Nabi kepada Fatimah binti Qais. Fakarihathu. Awalnya Fatimah tidak menyukai Usama. Usama hitam. Usama hitam. Ini menunjukkan bahwasanya bisa saja menolak karena warna kulit. Ya. Makanya Zaid bin Harisah pernah, Zaid bin Harisah ini pernah khawatir tentang Usama ini. Maka Nabi SAW meminta salah, dalam hadis yang pernah kita pelajari, meminta seseorang yang kerjanya untuk mengetahui, kalau sekarang tes DNA lah, dengan cara melihat kaki, mengenai postur kerangka badan, maka orang tadi menilai sesungguhnya kaki ini merupakan satu jalur dengan kaki yang satu ini, katanya, menunjukkan bahwasanya mereka adalah keturunan. Akhirnya Nabi bergembira dengan keputusan dari orang ini, dari pakar ini. Usama bin Zaid hitam. Maka pertama ditawarkan oleh Nabi kepadanya, Fatimah bin Qais menolak. Tsumma qala inkih Usama. Nabi tetap bersekeras, nikahi dia. Dan ini benar-benar Nabi memberikan pilihan ini, fanakahathu, maka dia pun menerima. Faja'alallahu fihi khairan waqtabattu, maka maka pernikahan tersebut diberkahi oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kata beliau, saya diirikan oleh orang, diirikan karena mendapatkan suami yang luar biasa. Usama bin Zaid pada umurnya yang masih belasan sudah memimpin pasukan besar. Ya, karena kecerdasannya, ketangkasannya, kepakarannya dalam mengatur strategi perang. Sehingga sebelum meninggal Nabi SAW mengangkatnya, dipilih oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan perang yang di bawahnya ada orang-orang yang sudah tua-tua dari para sahabat Nabi SAW. Ini yang membuat sang istri merasa kejatuhan bulan. Dan dia bukan orang sembarangan, karena Usama bin Zaid adalah kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia bercerita, akhirnya Fatimah menerima tawaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata memang dia mendapatkan seorang pemuda. Janda dapat pemuda. Janda dapat pemuda yang gagah perkasa, sehingga dia benar-benar berbahagia dengan Usama, dan bahkan dia diirikan. Artinya orang merasa, menilai bahwasanya Fatimah binti Qais mendapatkan keuntungan yang besar dengan suaminya, kebaikan yang banyak dari dengan suaminya Usama ibnu Zaid. Itu hadis yang pertama yang berkaitan dengan bunyi bab kita, itu yang tadi, pernyataan Nabi kepada Fatimah, sungguhnya engkau tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suamimu karena sudah dicerai habis, putus. Talaqani Al-Battata, itu artinya putus habis. Apa di sini terjemahannya? Mentalaknya dengan talak bain. Bain itu terpisah habis, putus habis. Ya. Bain itu menjauh. Artinya tidak lagi ada rujuk. Ya. Nah, itulah yang tidak ada nafkahnya. Baik, kita baca hadis berikutnya. 3619. Imam Muslim mengatakan, hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz yakni bin Abi Hazim qala Qutaibah aidan hadatsana Ya'qub yakni bin Abdul Rahman Al-Qari kilahuma an Abi Hazim an Abi Salamah an Fatimah binti Qais رضي الله تعالى عنها أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون. Ya. Dan ternyata di sini ada penjelasan yang sedikit memahamkan kita tentang hadis cerita tersebut. Kenapa Fatimah binti Qais ketika datang utusan dari suaminya, dari mantan suaminya, membawa gandum, kenapa dia marah? Ternyata jumlahnya sedikit. Ya. Nafaqatadun di sini artinya Sedikit ya. Ya, dun itu sedikit, kurang. Maka dia marah. Ya, memberikan nafkah yang sedikit. Nafaqata dunin. Artinya dia membutuhkan lebih tetapi hanya sedikit yang dikirimkan, makanya dia marah. Ternyata ini petaka bagi dia. Ya, ini tentunya maka jangan cepat-cepat marah. Ini dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Mending mendapatkan sedikit. Ternyata memang dia tidak berhak lagi dapat nafkah. Yang ketika dia marah dan diberitakan oleh wakilnya, sang suami marah pula dan mengatakan, sungguhnya saya tidak akan berikan apa-apa lagi kepadamu. Ternyata memang keputusan Nabi, dan itu hukum agama kita, wanita yang sudah ditalak tiga atau telah habis putus tidak mendapatkan nafkah. Ya. Falamma ra'at dzalika, melihat nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya sedikit, maka dia berkata, wallahi la'u'limanna Rasulullah SAW, demi Allah saya akan beritahukan ini kepada Rasulullah SAW, engkau berikan saya nafkah yang sedikit. Fa'in kana li nafaqatun akhadtu alladhi yuslihuni wa in lam takun li nafaqa lam akhud minhu syai. Ya, kalau seandainya saya memang berhak mendapatkan nafkah, maka saya ambil yang bisa saya ambil. Tetapi kalau saya tidak berhak mendapatkan nafkah lagi, maka saya tidak akan mengambilnya. Qalat fadzakartu dzalika li Rasulullah sallam faqala la nafaqata laki wa la sukna. Ketika saya ceritakan itu kepada Nabi dan Nabi tetapkan, sungguhnya engkau tidak berhak mendapatkan nafkah lagi dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Ya. Padahal kalau untuk talak satu, talak dua itu wajib sang suami memberikan tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Dalam surat At-Talaq yang telah kita pelajari, Allah perintahkan sang suami memberikan tempat tinggal di mana dia tinggal. Atau seukuran tempat tinggalnya. Kalau dia tempat tinggal di bintang 5 dan dia menceraikan istrinya, maka dia harus tempatkan istrinya di tempat tinggal yang sama derajatnya. Jangan digubuk derita. Atau jangan diusir ke rumah orang tuanya untuk talak yang pertama, kedua. Sementara kalau sudah talak tiga atau talak habis putus, maka tidak lagi berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Ini hadis yang kedua yang tertuju sekali kepada bunyi bab, karena sampai hanya penjelasan dari Nabi bahwa engkau wahai Fatimah tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Hadis setelahnya 3620, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Imran bin Abi Anas an Abi Salamah annahu qala sa'altu Fatimah bint Qais fa akhbaratni anna zawjaha al-Makhzumi talaqaha fa aba an yunfiqa 'alayha fa ja'at ila Rasulullah sallam fa akhbarathu fa qala Rasulullah sallam la nafaqata laki fantaqili fadhhabi ila ibni Ummi Maktum fakuni indahu fa innahu rajulun a'ma tadaina thiyabaki indahu. Ya, ini persis dengan hadis yang pertama tadi. Awalnya sedikit ada perbedaan. Fatimah diceraikan oleh suaminya dan dia tidak memberikan nafkah. Lalu Fatimah mengadukan kepada Nabi dan ternyata Nabi menetapkan bahwasanya dia memang tidak berhak mendapatkan nafkah dan bahkan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Lalu Nabi SAW perintahkan Fatimah untuk melalui masa iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Dan dia mengatakan, hendaklah kamu berada di sana selama masa iddahmu. Dan kenapa di rumah orang laki-laki yang bukan mahram? Karena dia memang satu-satunya tempat yang layak untuk kamu tinggal di sana, karena dia laki-laki yang buta. Laki-laki, kalaupun dia punya istri, maka istrinya perempuan. Ya, istrinya perempuan dan kamu di rumahnya sementara dia buta, tidak melihatmu. Ya, tidak melihatmu. Dan bukan berarti perempuan dengan sesuka hatinya menyaksikan laki-laki yang buta, tidak juga. Sama hukumnya, tidak boleh menetap. Tetapi karena ini laki-laki buta dan kalaupun dia berada di rumahnya, tentu tidak akan melihat dia. Dan di situ bukan dia sendiri, tapi ada keluarganya. Dan dia pun juga tidak sekamar dengan mereka di dalam rumah tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan kita tekankan lagi, bukan berarti orang wanita sebebas-bebasnya untuk menikmati melihat laki-laki yang yang buta dan dia tampan misalnya. Nah, tetap saja perintah Allah, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Tetap wajib untuk tidak melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana laki-laki terfitnah ketika melihat wanita, maka wanita pun juga terfitnah melihat laki-laki. Makanya ini yang harus diperhatikan oleh para suami. Ketika sang istri melihat laki-laki di koran, di TV, ya, karena memang tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, tetap akan terfitnah ketika seorang wanita melihat laki-laki walaupun laki-laki itu tidak melihatnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan ini contoh ya, antara Fatimah bin Qais dengan Ibnu Ummi Maktum, sama dengan wanita melihat televisi. Laki-laki yang ada di televisi yang memperagakan, memperlihatkan aurat-auratnya. Ini tidak dibenarkan. Sama halnya dengan Fatimah bin Qais melihat kepada Ibnu Ummi Maktum, yang dia tidak, Ibnu Ummi Maktum tidak melihatnya, tetapi Fatimah melihatnya. Jadi maka hukumnya tetap adalah tidak dibenarkan dan haram melihat lawan jenis yang bukan mahram. Itu hadis yang ke hadis yang ke 3620, di mana Nabi SAW perintahkan kepada Fatimah untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum karena dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal lagi dari suami yang telah menceraikan cerai habis, dan juga tidak berhak mendapatkan nafkah. Ya, ini makanya Nabi perintahkan dia untuk tinggal selama masa iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Kita baca hadis setelahnya, 3621. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Husain ibn Muhammad qala haddatsana Syaiban an Yahya wa huwa ibn Abi Katsir qala akhbarani Abu Salamah anna Fatimah bint Qais ukhta Dhahhak ibn Qais. Ini ada penambahan juga, Fatimah ini adalah saudari dari Dhahhak ibn Qais, sahabat Nabi juga. Ya. أخبرته أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي. Ya, ini suaminya yang tadi, Abu Hafs ibnu Amr, di sini ibnu Mughira. Karena memang berbeda pendapat orang-orang dalam penamaan suami Fatimah ini. Ada yang mengatakan Abu Hafs ibnu Mughira, ada Abu Hafs ibnu Amr sebagaimana dalam riwayat lain, tetapi dia memang dari kabilah Makhzum al-Makhzumi. Talaqaha thalasan, ia menceraikan talak tiga. Thumma talaqa ila al-Yaman, dan dia berangkat menuju Yaman meninggalkan mantan istrinya ini. Faqala laha ahluhu, maka keluarganya, keluarga suaminya berkata kepada Fatimah, laisa laki alaina nafaqa, engkau tidak berhak mendapatkan dari kami, dari suamimu dan kami keluarganya, nafkah sedikit pun. Fantalaqa Khalid bin al-Walid fi nafarin, maka Khalid bin al-Walid sahabat Nabi berangkat dengan beberapa orang. Fa'atau Rasulullah SAW fi baiti Maimunah. Ini mungkin utusan dari Fatimah mengutus Khalid bin al-Walid dan yang lainnya menjumpai Nabi, dan mereka berjumpa dengan Nabi di rumah Maimunah, istrinya. Faqalu ya faqalu, mereka Khalid dengan rombongan berkata, inna Aba Hafsin talaqa imra'atahu thalathan, sesungguhnya Abu Hafs, ya, Abu Hafs menceraikan istrinya talak tiga. Fahal laha min nafaqah, apakah istrinya masih berhak mendapatkan nafkah? Ini pertanyaan utusan tadi kepada Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, laisa laha nafaqah, dia sama sekali tidak berhak mendapatkan nafkah. Wa alaiha al-iddah, dan dia tetap melalui masa iddah. Wa arsala ilaiha alla tastabqi alla tasbiqini bi nafsiki, dan Nabi SAW mengirimkan pesan kepada Fatimah, jangan kamu dahului saya untuk mencari pasanganmu, ya, untuk memutuskan pasanganmu. Ini pesan Nabi. Kalau seperti dalam ayat yang pertama, kalau kami nanti sudah habis masa iddahnya, langsung kasih tahu saya, karena Nabi sudah punya rencana. Seperti tadi dia memang menyediakan ini faedah juga, mencarikan jodoh untuk orang yang kita sukai, untuk orang yang kita sayangi, apalagi anak kita. Ya, apalagi anak kita langsung kita carikan jodoh, jangan biarkan dia cari jodoh. Anak perempuan kita jangan biarkan dia cari jodoh karena dia tidak punya pengalaman. Dengan rayuan gombal sedikit saja, jadi bukan dia akan tunduk di kepada seorang laki-laki yang tidak baik. Makanya orang tuanya yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Dan Nabi SAW juga untuk sebaliknya, untuk anak untuk Usama yang sangat disayanginya, dicarikan jodoh yang baik untuk beliau oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian orang selalu minta ustaz untuk carikan jodoh. Ustaz carikan jodoh saya, ustaz carikan jodoh saya, laki-laki maupun perempuan. Ya. Tapi tentu ini pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat, takut-takut ustaz pula yang menikah. Laisat laha nafaqau alaiha al-iddah wa arsala ilaiha alla tasbiqini binafsika. Binafsika. Kata Nabi berpesan, nanti kalau kamu sudah habis masa iddahmu, jangan kamu putuskan tentang siapa yang menjadi jodohmu sebelum saya, kata Nabi. Wa amaraha an tantaqila ila ummi syarik. Pertama kali Nabi perintahkan dia untuk pindah ke rumah Ummu Syarik untuk melalui masa iddah di sana. Tsumma arsala ilaiha anna Ummu Syarik yatihal muhajirun al-awwalun. Kemudian diberitakan kepada Nabi bahwasanya Ummu Syarik itu didatangi oleh orang-orang laki-laki yang banyak. Bukan Ummu Syarik itu bergaul dengan laki-laki yang banyak, enggak, karena dia orang yang tua, kemudian dia dijadikan rujukan untuk minta pendapat, untuk minta fatwa. Pokoknya karena dia tokoh terkenal. Ya. Maka dia rumahnya tidak pernah kosong. Jadi ini yang alasannya, maka Nabi SAW perintahkan Fatimah untuk menginap di rumah Ibnu Ummi Maktum. Fantaliqi ila Ibnu Ummi Maktum al-a'ma. Fa innaki idza wada'ti khimaraki lam yaraki. Engkau kalaupun membuka khimarmu, ya, penutup kepalamu, penutup wajahmu, maka dia tidak akan melihatmu juga. Ya, bukan seperti pakai di rumahnya sendiri, tidak. Tetapi tentu mungkin tidak membuka jilbabnya atau membuka jilbabnya atau membuka cadarnya, maka Ibnu Ummi Maktum tidak akan melihatnya. Bukan mereka berdua saja di rumahnya, tapi di rumah beliau tentu ada keluarganya. Ya, tapi mungkin satu-satunya laki-laki di rumahnya mungkin hanya Ibnu Ummi Maktum, maka Nabi SAW perintahkan dia untuk menginap di sana. Fantalaqat ilaihi, maka Fatimah pun pergi ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Falamma matat iddatuha, maka ketika habis masa iddahnya, angkaha Rasulullah SAW Usama Ibnu Zaid Ibnu Harithah. Nabi SAW menikahkan dia dengan Usama Ibnu Zaid Ibnu Harithah seperti yang ada dalam hadis yang pertama. Dan ternyata yang awalnya Fatimah berat untuk menerima, karena memang manusiawi ketika melihat orang yang tidak tipenya mungkin, tetapi ternyata memang agama ini lebih membahagiakan daripada tampilan. Ketampanan, kecantikan sebentar, tetapi kalau agama abadi. Agama ini bila mana terjaga dan memang pernikahan itu pernikahan yang memang untuk mencari ridha Allah, maka dia akan bahagia. Maka bahagia. Makanya ketika nanti ada penyimpangan, ada dosa yang dilakukan oleh kedua-duanya dan dosa besar, mereka semakin jauh dari agama Allah, maka akan terjadi petaka di rumah tangga tersebut. Makanya kita seringkali menasihati orang-orang yang ada permasalahan di rumah tangganya, pasangan suami istri yang bermasalah di rumah tangganya, yang pertama kali kita nasihati bertobat. Ya, cari tahu tentang dosa dan tinggalkan dosa, sesali kemudian jangan ulangi kembali. Ini sarana pertama. Kemudian baru kita cari solusi yang lebih spesifik untuk bisa diselesaikan problem-problem mereka. Maka Usama bin Zaid menjadi suami yang sangat menyenangkan, membahagiakan Fatimah binti Qais, walaupun mungkin dalam standar bentuk dan rupa tentu tidaklah sesuai, tetapi tentu bagi Usama ini sebuah pilihan Nabi SAW yang terbaik. Ya, dia, Nabi yang memilihkan untuknya. Begitu juga Fatimah, Nabi yang memilihkan untuknya Usama bin Zaid, maka kedua-duanya menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Dan bahkan seperti dalam terjemahan, cemburu, melihat orang lain dengan kebahagiaan mereka, orang lain cemburu. Ya, melihat kebahagiaan mereka, kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Ada beberapa hadis yang tersisa. Ya, banyak, cukup banyak ya untuk bab yang ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk hadis-hadis yang kita baca, Imam Nawawi juga memberikan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut. Mungkin bisa dibaca syarahnya mulai halaman 354 untuk faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini yang belum kita selesaikan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.